السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Juz yang pertama, surah Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke 30 ya, ayat yang ke 30. Baik, silakan dibaca Bu Reni ya. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. Wa idh qala rabb, langsung aja ya Ustaz ya. Artinya Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di atas bumi khalifah. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di dalam di atas bumi orang yang ya siapa yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, dan kami bertasbih dengan memujimu, dan kami mensucikan namamu, nama bagimu. Allah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Harfu atfin, ini harfu syartin Ustaz? Bukan ya? Zorof. Karena ketika ya, kebalik sama in. Oke, zorof, qala, fi'il maldi, rabbuka, apa namanya, fa'ilnya ya. Kafnya. Kaknya maf'ul bih. Ya? Mudhaf ilaih bukan maf'ul bih. Subhanallah. Salah ngomong Ustaz, mudhaf ilaih. Lil malaikati jar majrur, ini harfu taukid, innya, ya, ja'il, fi'il maldi, fi'il ardi. Dulu. Ya. Ini itu, innanya harfu taukid, nah ya. Ya-nya. Ya-nya. Ya-nya itu isimnya. Isimnya. Fil ardi jar majrur khalifah. Ja'ilun khobarnya. Oh, ja'ilun. Oh, ya, khobar. Oke. Okay. Ja'ilun khobar inna. Fil ardi jar majrur khalifah itu maf'ul bih. Nah. Ya. Qalu itu, ya. Bentar dulu, ini ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifatan maf'ul bih dari mana? Enggak sih ya, Ustaz, bukan. Aneh nanya. Benar maf'ul bih. Iya, maksudnya itu tadi, apa namanya, dijadikan itu, dari ja'ilnya itu. Iya, jadi maf'ul bih dari isim fa'il ja'il ya. Ja'il kan isim fa'il sebenarnya, tapi dia beramal seperti amalan fi'il. Qalu fi'il madhi, disebut fa'ilnya ya. Ya, fa'ilnya ini ke malaikat ya, ke wau. Ataja'alu, ini fi'il mudhari. Ini mah a-nya isim istifham, taja'alunya fi'il mudhari. Jangan dibilang a, Bu, tapi alhamzah tuh. Gitu. Oh iya, alhamzah, sorry. Alhamzah isim istifham. Taja'alu fi'il mudhari, fiha jar majrur, Tajalu fil mudhari, kemudian fa'ilnya anta. Fa'ilnya anta. Ya. Fiha jar majrur man ini di sini na'at ya Ustaz, apa? Apakah engkau hendak menjadikan di dalamnya orang yang merusak? Berarti apa? Berarti ini apa tuh? Kalau belumnya kayak gitu. Orang yang merusak. Maful bi ya? Oh, maful bi. Oke. Jadi itu semua man yufsidu itu ya Ustaz, maful bihnya. Nah. Man aja. Man aja kan kalau mausul cukup isi mausulnya silahnya mengikutin. Oh, jadi man kita katakan isi mausul sebagai maful bi. Sebagai maful bi. Oke. Okay. Yufsidu di sini fi'il mudhari apa namanya? Ya. Fa'ilnya kenapa? Itu apa? Iya, fa'ilnya siapa? Ya, fa'ilnya itu ini tadi apa namanya? Yang khalifah tadi, yang dijadikan khalifah tadi ya. Maksudnya emang yang menumpahkan darah siapa? Siapa kan? Man ini kan? Iya, oh iya man. Jadi nanti kembali fa'ilnya ke man gitu ya. Nah, dia kayak gitu. Fiha jar majrur, wa-nya harfun alfin, yasfikunya juga fi'il mudhari, ininya fa'ilnya man, ad-dima'a itu maf'ul bi, wa harfu atfin, nahnu di sini apa namanya? Mubtada ya Ustaz. Iya betul. Nahnu mubtada benar. Ya, nusabbihu nusabbihu juga fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu ya. Ke malaikat bihamdi itu jar majrur, ka-nya mudhof ilaih, wa-nya harfu atfin, nuqaddisunya fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke nahnu. Kemudian laka jar majrur, qala fi'il madhi, ini innya innanya harfun taukid, apa namanya isimnya apa ya harfu taukid ya. Munasbin, kemudian ya munasbin, ya-nya itu isim inna, terus a'lamunya khobar inna, sekaligus ini apa ya udah khobar ana aja deh, khobar ana ya Ustaz. Emang mau sekaligus apa lagi? Nggak takut salah. Terus apa namanya ma di sini maknya ini apa ya Ustaz ya? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, itu apa tuh? Berarti ini saya kayak isi mausul tadi ya, berarti apa ininya? Maf'ul bih Ustaz. Kira-kira gimana? Maf'ul bih benar ya? Iya, maf'ul bih. La-nya la nafi, tak lamun mudore, fi'il mudore. Fa'ilnya fa'ilnya ini ke apa namanya, ke malaikat itu ya. Yang mana yang malaikat? Talamun. Iya. Wow-nya, wow-nya. Oh, iya, wow. Oke, okay, wow. Ya. Okay. Wadkur ayyuhar rasul linnasi hina qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlifu ba'duhum ba'dhon li'imaratiha qalat ya rabbana 'allimna wa arshidna mal hikmata fi khalq mal hikmatu fi khalqin haula'i ma'a anna man sya'nihim Tunggu. Ma'anna min sya'nihim al-ifsada fil ardi. Al-ifsada fil ardi wa iraqati Wa iraqat dima'i zulman wa udwanan wa nahnu tau'un amruk. Ini apa ya Ustaz ya? Tanazzahaka at-tanazziyatal bukan nunazzihuka. Oh, nunazzi itu nun ya. Nunazzihuka at-tanzi ha alla iqa bihamdika wa jalalika wa numajjidaka bikulli sifatil kamali wal jalali. Qala Allahu lahum inni a'lamu ma la ta'lamuna minal muslihati raji'ati fi khalqihim. Dan ingatlah wahai Rasul kepada manusia ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku ini akan apa aku sesungguhnya sudah menjadikan di atas bumi kaum yang menjadi wakil gitu ya Ustaz ya menjadi khalifah salah satu di antara mereka ba'duhum bi ba'duhum ba'dho yang satu untuk yang lainnya apaan gimana ngertiinnya surat ba'duhum ba'dho tuh khalifah itu kan ya. Di ayatnya kan Allah hendak menjadikan di muka bumi ini adanya khalifah kan ya. Khalifah itu maknanya adalah ya khifu ba'duhum ba'dho sebagian mereka menggantikan yang lain. Oke. Menggantikan sebagian mereka menggantikan yang lain li imaratiha dalam imarat itu apa Ustaz? Untuk mengurusnya, mengurus bumi. Oh, mengurus untuk mengurusnya. Qalat mereka berkata ya. Ya, ya Rabbana wahai Tuhan kami alimna ajarkan kepada kami dan beri petunjuk kepada kami apa hikmah dari penciptaan mereka itu. Kemudian ma'ainna dengan bahwasanya min sya'nihim al-ifsadi. Ini kalau ini biar enak ngejaminnya padahal sesungguhnya di antara gitu. Ya, padahal sesungguhnya di antara mereka itu gitu ya. Maksudnya berbuat kerusakan di atas bumi dan menumpahkan darah dengan kezoliman dan permusuhan. Dan itu permusuhan. Dan kami taat kepada perintahmu. Nunazzihuka atanazzi'aka bihamdika wa jalalika. Enggak tahu saat ini apa natanazzi. Nunazzihuka itu kami membersihkan engkau. Kami membersihkan engkau. Nggak tahu nih Ustadz yang ini. Kami membersihkan kau dengan pembersihan yang layak. Dengan pembersihan memujimu. Yang layak dengan memujimu dan mengagungkanmu gitu ya. Apa tadi Wanu Majidu? Nggak tahu juga ini. Aduh Ustadz, bentar nggak sempat lihat kamus. Wanu Majidu Kak, ini nggak tahu. Dan kami gimana yang ini nggak tahu saat wanumajiduka itu nggak tahu artinya ya, numajid itu kamu memuliakan kami memuliakan engkau dan kami memuliakan engkau dengan segala sifat-sifat sempurna dan keagungan. Qala Allahu lahum dan Allah berkata kepada mereka sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dari kebaikan kebaikan ya, kebaikan something yang apa, pada penciptaanmu nggak tahu arrojihah yang benar ya Ustaz ya yang apa namanya ya, dengan maslahat yang kuat yang kuat rojih ya dengan ya, yang kuat atas penciptaannya atas penciptaan tersebut gitu. Pada penciptaan mereka ya. Pada penciptaan mereka ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi ayat 30 ini bicara tentang kisah penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya kalimat ini inni ja'ilun fil ardi khalifah, maka malaikat pun menjawab qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mereka menjawab, mereka berkata para malaikat, apakah engkau wahai Allah hendak menjadikan di dalamnya orang yang akan merusak di bumi tersebut, wa yasfiku ad-dima' dan juga menumpahkan darah? Nah, di kitab tafsir yang lain yang panjang-panjang ya, kitab tafsirnya itu dijelaskan. Bagaimana malaikat bisa tahu bahwasanya manusia akan berbuat seperti itu padahal manusia belum diciptakan? Maka ada para ulama yang mengatakan bahwasanya ya para malaikat ini sudah diberitahu bahwa di antara sifat manusia itu ya seperti ini ya. Mereka suka berbuat kerusakan di dalamnya, kemudian saling membunuh satu sama lain sehingga malaikat pun mengomentari demikian ya. Ini di kitab tafsir yang lain disebutkan seperti itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami mentasbihkan engkau ya, mensucikan engkau dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak dan mensucikan engkau. Makna tasbih ya, ini yang harus kita ketahui. Jadi kita kan sering yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah insyaallah jelas maknanya. Ini adalah pujian ya. Allahu akbar pengakuan akan kebesaran Allah. Lalu apa makna dari subhanallah? Makna dari subhanallah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ya, tunazzihuka at-tanzihal la'iqa bihamdika wa jalalika. Kami membersihkan engkau dengan pembersihan yang layak ya, dengan memuji engkau dan mengagungkan engkau. Jadi ini maksud dengan subhanallah adalah kita mensucikan Allah dari semua bentuk kekurangan ya, karena Allah Maha sempurna. Ya, mustahil bagi Allah memiliki sifat kekurangan. Ya, oleh karena itu makna dari subhanallah adalah kita membersihkan nama Allah dari segala bentuk kekurangan karena Allah Maha sempurna. Itu makna dari subhanallah. Dan ini bentuk ya Masya Allah ya. Ini bentuk etika, bentuk sopan santun dari malaikat. Ya ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima', maka malaikat pun meneruskan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya sesungguhnya kau lebih tahu ya tentang maslahat yang terkandung di dalam penciptaan manusia. Makanya kata malaikat, setelah malaikat mempertanyakan hal tersebut, malaikat dengan sopannya mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian Allah pun menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ya Allah berfirman inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya memang ya manusia itu akan, sebagian mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, sebagian mereka akan membunuh satu sama lain, tetapi akan ada maslahat yang kuat ya. Jadi al-maslah ar-rajih artinya memang akan ada mafsada-mafsada yang dilakukan oleh manusia, tapi ada maslahat yang kuat yang akan dilakukan manusia di bumi. Jadi ya di antara tujuan penciptaan manusia ini adalah ya ini untuk hidup bergantian, khalifah. Makna dari khalifah itu ya adalah yakhlifu ba'duhum ba'd. Sebagian mereka menggantikan yang lain. Artinya akan terus ada generasi dari tahun ke tahun ya. Artinya ketika satu generasi hilang, maka akan muncul generasi yang lain ya. Ini yang maksud dengan khalifah. Meskipun makna khalifah bisa juga kita bawa ke makna menjadi pemimpin di muka bumi karena manusialah yang mengurus segala satunya. Adapun yang lain, tumbuhan, hewan-hewan justru dibuat untuk maslahat manusia ya, sebagaimana yang sudah kita baca kemarin ya di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke 31 ya. Nah. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shodiqin. Wa huruf atof alama fi'il madhi. Terjemahin dulu Pak, terjemahin dulu. Dan dia mem, dia dan dia mengajar mengajarkan langsung aja pencet. Dan dia mengajar Adam nama-nama semuanya, kemudian menunjukkan kepada malaikat, kemudian dia berkata, sebutkanlah ambiuni, sebutkanlah ini jika kalian yang sodikin yang ya, benar. Ambiuni itu kan artinya kabarkanlah kepadaku. Ambiuni kabarkanlah kepadaku nama-nama ini semuanya jika kalian benar. Wa huruf atof alama fi'il madhi domirnya huwa adama sebagai fa'ilnya Allah ya. Fa'ilnya Allah. Adama fi maf'ul bi mansub asma'a maf'ul bi yang kedua. Kullaha mudhof ilai. Enggak. Kullah itu taukid, Pak. Kullah taukid. Taukid, nah hanya mudhof ilai. Hanya mudhof ilai. Summa atof arodo fi'il madi domirnya huwa matufnya ke al-allama. Failnya mana failnya? Failnya fa'il domir mustatir kelihatan huwa. Ke pas, Allah ya? Karena yang menunjukkannya. Ulbi alal malaikati jar majrur faqala fa harfu syarat qala fi'il madhi domirnya huwa. Pak, ini huruf atof aja atau huruf istinaf? Fa huruf atof qala fi'il madhi domirnya huwa ambiuni ambiu fi'il amar ni. Bentar dulu, ambiu kan fi'il amar, fa'ilnya wawunya ya. Ambiu fi'il amar wawu sebagai fa'ilnya ni maf'ul bi ya bi asma'i. Sebentar Pak, ni itu nunnya nun mikoya, nah ya-nya baru domir sebagai maf'ul bi. Ni nunnya nun mikoya, ya-nya sebagai maf'ul bi asma'i jar majrur ha'ulai. Itu isim isyara in kuntum shodiqin in huruf syarat tadi ya, in kuntum syarat jika jawab syarat kuntum fi'il madhi nakis isimnya fa'ilnya kuntumnya isimnya. Jadi kuntum tum itu isimnya kana. Iya. Kemudian isimnya kana. Shodiqin sebagai khobar dari kuntum. Sebagai khobar dari kana. Baik ya, muntas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Anu ya, tafsir yang Ustaz. Oh iya, tafsirnya belum. Afwan. Ayo. Wa bayanan li fadhla adama alaihi salam. Wa bayanan li fadli Adama alaihi salam allamahu wa hu asma'u asya'i kullaha. Asma'al asya'i kullaha. Asma'a kullaha thumma arodo musam maya taha ala musam maya tiha. Maya musammayatiha alal malaikati qailan qailal lahum akhbaruni bi asma'i haula'il akhbiruni Pak, ini fi'il amr dia akhbiruni akhbiruni bi asma'i haula'il mauju dati in kuntum shodiqina fi annakum aula bil istikhlafi fil ardi minhum bayana adam dia dan sebagai penjelasan ya dan sebagai penjelasan kepada Adam alaihissalam ya. Dan jadi dan untuk menjelaskan keutamaan Adam alaihissalam Allah mengajarkan kepada dia nama-nama semuanya. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Akhbiruni beritahukanlah kepadaku nama-nama ini semua al-maujudati. Apa itu? Nama-nama semuanya al-maujudati. Al-maujudat. Ya. Al-maujudat. Iya. Beritahukanlah kepadaku nama-nama benda-benda yang ada tersebut. Oh, beritahukanlah kepadaku nama-nama benda yang ada tersebut. In kuntum shodiqin jika kalian benar fi annakum auli bi ikhtilafi bukan auli Pak aula. Aula ya, aula. Nah. Dalam hal kalian yang perselisihkan. Bukan. Jadi ini kan in kuntum shodiqin fi annakum aula bil ikhtilafi fil ardi minhum. Artinya jika kalian merasa benar bahwasanya kalian lebih utama untuk menggantikan apa namanya manusia di muka bumi ya dibandingkan mereka. Jadi ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kalau malaikat merasa mereka mampu menggantikan manusia. Oh, iya. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran, Ustaz. Afwan. Nah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat. Menunjukkan benda-benda untuk sebutkan nama-namanya. Maka Allah berfirman, أَنْبِئُونِي kabarkanlah kepadaku bi asma'i haula ya nama-nama hal tersebut in kuntum shodiqin jika kalian ya benar dalam klaim kalian ya. Jadi di ayat 31 ini Allah ya ingin menunjukkan kepada para malaikat bahwasanya memang manusia itu layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu Allah pun mengajarkan beberapa nama benda yang ada di sekitar ya surga itu kepada Adam. Kemudian Allah pun menunjukkan benda-benda tersebut kepada malaikat, lalu Allah berfirman, "Ambiuni," ya, berikanlah kabar kepadaku atau ceritakanlah kepadaku nama-nama hal tersebut jika kalian benar, ya. Dari ayat ini ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya bahasa yang digunakan oleh manusia, ya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani, ya bahasa Persia, bahasa Cina, bahasa Indonesia, dan semua bahasa itu merupakan ilham dari Allah kepada manusia. Jadi, bahasa itu ya, diilhamkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena tentu, ya bagi sebagian orang, termasuk Andi pribadi, ya terkadang suka ya bertanya-tanya, ya. Coba bayangkan orang Arab pertama yang bertemu dengan orang Inggris pertama. Kira-kira ngomongnya bahasa apa tuh? Ini kan menjadi suatu misteri ya. Terus siapa yang mengajarkan mereka untuk berbahasa sampai ya jangankan ya beda suku ya, bahkan Indonesia aja ya yang apa namanya rasnya adalah ras Melayu, tapi bahasanya bisa berbeda-beda. Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Bugis ya dan seterusnya. Dan ini menunjukkan ya adanya peran ya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengilhamkan bahasa kepada mereka. Ya dari kesimpulan ini diambil dari ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Artinya dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Adam ini diajari kosakata, diajari bahasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Baik, ini masih nyambung dengan ayat selanjutnya. Jadi kita baca dulu aja. Nah, silakan Ibu Bida ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani ya Ustaz ya. Apa nih? Ya bani Israil dzkuru ni'amati allati. Bukan yang itu, Bu. Yang qalu. Qalu. Qalu. Enggak apa-apa, mungkin belum sarapan jadi enggak fokus. Ya Ustaz. Ayat nomor 32 ya. Ya, 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya mereka berkata maha suci Allah. Malaikat. Ya. Malaikat berkata, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Qalu fi'il madi, fa'ilnya al-wawu. Mm-hmm. Kemudian subhana maf'ulun bih al-kafu. Bukan maf'ul bih, Bu, tapi namanya maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak ya, apa Ustaz? Maf'ul mutlak ya, Ustaz. Karena oh, ya, takdirnya usabbihu subhana gitu. Oh iya ya, Ustaz, benar-benar Ustaz. Lupa saya, Ustaz. Maf'ul mutlak, kemudian al-kafu mudofun ilai. Kemudian la ini la nafia ilmi maaf afwan Ustaz, la ini al nafia lil jinsi ya Ustaz ya, kemudian kemudian ilma ini isim la, kemudian lana jar majrur sebagai khobar la, kemudian illa ini adatul istisna. Kemudian ma-nya ini mustasnanya ya Ustaz ya. Mustasna. Kemudian alam tana ini fi'il madi, kemudian fa'ilnya adalah ta, kemudian na ini sebagai maf'ulun bih. Kemudian Inna harfu taukid wa nasbin, al-kafu sebagai isim inna, kemudian anta ini badal dari al-kafu ya Ustaz ya? Mana anta? Anta, innaka anta. Oh, ini apa namanya sebagai? Taukid ya. Taukid ya, sebagai taukid dari al-kafu, kemudian al-alimu sebagai khobar inna, al-hakimu sebagai naat. Bagi enggak, khobar juga. Khobar juga, khobar oh khobar juga. Kedua. Kan naat kan bisa jadi naat bagi naat lain. Oh iya Ustaz, ya. Karena kalau kita bilang hakim ini sifat bagi al-alim, sedangkan al-alim kan sifat juga bagi Allah kan. Jadi ya, dia khobar yang kedua ya. Oh, iya. Khobar yang kedua, ya. Naam Ustaz. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Belum. Belum Ustaz, belum itunya. 31. 32. Qalat. Qalatil malaikatu nunazzihuka ya rabbana. Laisa lana ilmun illa ma'allam tanayahu. Innaka anta wahdakal alimul alimu bisu'uni holkika. Al-hakimu fi tadbirika. Malaikat berkata, kami mensucikan engkau, kami mensucikan engkau ya Tuhan kami, tidaklah bagi kami ada ilmu selain apa yang telah engkau ajarkan kepadanya. Sesungguhnya engkau, hanya kepada engkau, sehingga engkau maha mengetahui, hanya engkau yang maha mengetahui dengan urusan-urusan dari makhluk-makhlukmu. Engkaulah yang maha, pada hikmah dari yang terkandung di dalamnya. Taib. Ya, barakallahu fika, jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu, Ustaz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Mereka itu para malaikat berkata subhanaka maha suci engkau la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini adalah bentuk ketawaduan ya. Karena memang malaikat itu ya berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi malaikatnya lawannya iblis ya. Kalau malaikat hanya Allah berikan ketaatan. Jadi semuanya adalah ketaatan. Malaikat tidak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis hanya Allah berikan kemaksiatan. Ya artinya yang namanya iblis itu hanya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin iblis melakukan ketaatan. Yang spesial ini manusia. Manusia ini Allah berikan ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada manusia fujuraha, kefajirannya, kecenderungan untuk berbuat yang buruk, kecenderungan untuk berbuat kejahatan, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Makanya manusia itu ya kalau dia bisa menjaga agar bisa terus di atas kebaikan, bisa jadi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya manusia yang ya kejahatannya itu mendominasi, bisa jadi dia lebih buruk daripada iblis sekalipun. Ya ini yang membuat manusia ini spesial. Karena Allah ilhamkan di saat yang sama, Allah ilhamkan kecenderungan untuk berbuat kebaikan, juga berbuat keburukan. Ya tinggal bagaimana kita memanage hati kita agar lebih condong kepada kebenarannya. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah pengakuan dari malaikat ya bahwasanya Allah lah yang lebih mengetahui hikmah ya yang terkandung di balik penciptaan manusia ya, termasuk hikmah di balik kenapa manusia diusir dari surga lalu Allah tempatkan di bumi agar mereka menjadi khalifah di dalamnya. Ini semua merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui ya maslahat yang terkandung di dalamnya. Dan beginilah sikap seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman tentang sesuatu, maka yang harus dilakukan adalah sami'na wa ata'na, ya, kami dengar dan kami taat. Ya, kami dengar dan kami taat. Jangan seperti orang kafir, jangan seperti syaitan. Ya, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat, ya. Baik. Kita lanjutkan karena masih berhubungan. Silakan baca Faisal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi'asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah berfirman, wahai Adam, kabarkanlah pada mereka nama-nama benda-benda ya, Zat. Ketika ia mengabarkan, maka ketika ia mengabarkan pada mereka nama-namanya, Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sungguhnya aku mengetahui yang gaib, rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan, Zat. Apa yang kalian tampakkan? Tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan? Qala fil madi, fa'ilnya kembali ke Allah. Ya harfun nida, adamu munada, ambi fil amr, fa'ilnya anta, hum maf'ulun bihi, bi asma'i jar majrur, him mudhof ilai, falamma Al-Majid. Falamma itu dzaraf ya. Dzaraf amba'a fil madi, fa'ilnya ke Adam, hum maf'ulun bi asma'i jar majrur, him mudhof ilai, qala fil madi, fa'ilnya ke Allah alam, harfu nafyin wa jazmin, akul fi'il mudori majzum, fa'ilnya ana, lakum jar majrur, innanya harfu nasbin wa taukid, yaknya isim inna, a'lamu fi'il mudori, fa'ilnya ana, gaiba, maf'ul bihi, samawati uduf ilaih, wa harfu atfin, al-ardi ma'tuf ke samawati, wa harfu atfin, a'lamu fi'il mudori, fa'ilnya ana, ma, isim mausul, maf'ul bihi, tubduna fi'il mudori, fa'ilnya wau, wa harfu atfin, maknya maktuf ke ma yang tadi, wa'alam ma gitu. Ya. Kuntum kananya isi fi'il nakis, tumnya isim kana, taktumuna fi'il mudori, fa'ilnya wau. Kemudian jumlah dari taktumun jadi apa? Khobar kana. Ya, taibnya. Ayo dibaca tafsirnya. Qala Allahu ya Adamu akhbirhum bi asma'i hadhihi al-asya'i allati ajazu an ma'rifatiha. Falamma akhbarahum Adamu biha, qala Allahu lil malaikati laqad akhbartukum anni a'lamu ma khufiya ankum. Ma khufiya ankum fis samawati wal ardi wa a'lamu ma tadhharunahu wa ma tukhfunahu. Dan Allah berfirman, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama sesuatu ini. Ajazu, yang ajazu apa, Ustaz? Ya, mereka tidak mampu. tidak mampu. Yang mereka tidak mampu mengetahuinya. Maka maka ketika Adam mengabarkan kepada mereka, Allah berfirman kepada malaikat, sungguh aku telah mengabarkan kepada kalian nama-nama a'lamu. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tersembunyi. Iya, sungguhnya aku telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui. Bahwasanya aku mengetahui apa yang tersembunyi dari kalian yang ada di langit dan di bumi. Dan aku mengetahui apa yang nampak. Apa yang kalian tampakkan. Apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Taib ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa iyyak. Taib. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Ceritakanlah kepada mereka nama-nama hal tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Maka ketika Adam mengabarkan kepada mereka nama-nama benda tersebut, Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum. Bukankah telah aku katakan kepada kalian, sesungguhnya ya aku mengetahui hal-hal yang gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi sekalipun ya para malaikat itu ya dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka makhluk sama seperti kita, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka, ya. Jadi malaikat itu ya sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kalau Allah tidak beritahu kepada mereka, malaikat ini tidak akan tahu apapun, ya. Sehingga Allah tegaskan di sini, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya aku mengetahui hal-hal gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu darinya. Ya, manusia itu hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, betapapun kita berusaha menyembunyikan amalan kita, ya, perbuatan kita, maka Allah pasti mengetahuinya. Dari sini kita tahu bahwasanya muraqabatullah, ya, pengawasan Allah itu, ya, tidak akan ada yang bisa lari darinya. Ya, semuanya Allah ketahui. Sekalipun, ya, misalnya seseorang melakukan sesuatu di ruangan tersembunyi yang tertutup, maka Allah Maha mengetahuinya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ayat yang ke 34 ya. Afwan. Silakan baca Ibu Martalena ya. Namo Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kalian sujudlah kepada Adam. Maka mereka bersujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri. Dan mereka termasuk. mereka termasuk orang-orang kafir. Waw huruf istinaf apa ataf ini Ustaz? Istinaf aja. Istinaf. Istinaf isnya zorof, zorof zaman. Kulna fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Nah, jangan bilang nahnu, naknya. Naknya fa'il. Lil malaikati jar majrur. Usjudu fi'il amar, fa'ilnya wawu. Di adama jar majrur. Fasajadu fa'nya fa'nya jawab maksudnya. Boleh. Jawab. Sajadu fi'il madi, fa'ilnya wawu. Illa istinaf. Eh bukan istinaf, istisna. Istisna, istisna. Nah. Iblisa mustasna. Aba fi'il madi, Ustaz. Iya, fa'ilnya. Fi'il madi, fa'ilnya iblis. Nah. Ya. Wastakbara fi'il wawnya huruf atfin. Istakbara fi'il madi, fa'ilnya iblis tadi. Waw huruf atfin, kana fi'il madi nakis, fa'ilnya bukan fa'il, isimnya. Isimnya iblis tadi ya Ustaz. Naam. Isimnya iblis tadi. Minal kafirin jar majrur. Jadi khobar kana. Naam. Ayo baca tafsirnya. Tafsirnya 3-4. Wazkur. Wazkur ayyuhar rasulu linnasi takrimullahu. Takrimallahi li adama. Takrimallahi li adama hina qalu. Hina qala. Naqala. Hina qala subhanahu lil malaikatihi. Lil malaikati usjudu li adama ikraman lahu wa izharan li fadlihi fa atau ajmain jami'an illa iblisa intana'a anis sujudi takbiran takabburan takabburan wa hasadan takabburan wa hasadan fasara minal jahadaini fasara minal jahidina jahidina billahi al-asina umruhum li amrihi dan ingatlah hai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia krimu lahi li adamahin sebagai bentuk kemuliaan Allah sebagai bentuk kemuliaan Allah kepada pemuliaan. Adam sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada pemuliaan Allah kepada Adam ketika berkata subhanahu lil malaikati ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam sebagai muliakan ikraman lahu sebagai bentuk pemuliaan kepadanya dengan menampakkan keutamaannya. Dan taat kalian taatlah. Bukan atau maka mereka pun para malaikat. Maka taat. Mereka pun para malaikat taat kecuali iblis yang mencegah dari sujud adalah kesombongan dan hasad. Iya. Fasara min jahidi billahil asin. Fasara ini apa ya Ustaz? Fasara. Ya, maka jadilah. Oh, maka iblis jadilah tersebut. Iblis termasuk orang yang menentang Allah dan asini bermaksiat terhadap perintah Allah. Iya, na'am ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ya, mereka enggan dan mereka menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang yang kafir. Ya. Dari ayat ini, ya, timbul pertanyaan yang cukup menarik, ya. Karena kalau kita baca ayatnya, dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Pertanyaannya, apakah iblis bagian dari malaikat? Ya, karena kalau dari redaksi kalimatnya, seakan-akan iblis itu bagian dari malaikat. Karena kan perintahnya adalah kepada para malaikat, ya kan? Usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat, di Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka malaikat pun sujud kecuali iblis. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya istisna munqati. Istisna yang terputus. Artinya antara mustasna dengan mustasna minhu, ya, itu dari dua hal yang berbeda, ya. Dan kaidahnya kalau istisna munqati seperti ini, maka dia tidak boleh jadi badal. Karena kalau badal itu menandakan dari jenis yang sama. Dia hanya boleh jadi mustasna. Makanya di sini dibacanya pasal jadu illa iblis, ya. Karena iblis bukanlah malaikat. Ini sama kalau kita mengatakan misalnya misalnya kita mengatakan ja'atul labu ilal ghonama. Nah, telah datang para siswa kecuali seekor kambing. Nah, ini kan ghonam sama siswa kan tentu dari jenis yang berbeda. Ini namanya mustasnanya munqati. Artinya mustasnanya sama mustasna minhunya itu dari dua kelompok yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Artinya, ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya iblis itu bagian dari malaikat. Ya, tidak. Ya. Tapi ini namanya mustasna munqati. Jadi iblis itu tersendiri karena Allah menciptakan malaikat dari cahaya, ya, sedangkan Allah menciptakan jin, ya, itu dari api, ya. Cahaya dan api ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini berbeda antara iblis dengan malaikat. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya, ya, baik malaikat ataupun iblis itu diperintahkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka beribadah. Ya, bukan dalam rangka beribadah. Tapi sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi Adam. Ya, sebagai bentuk pemuliaan. Nah, malaikat ketika Allah perintahkan semacam ini, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya malaikat itu diberikan kepada Allah sifat hanya taat aja. Jadi nggak ada sifat membangkang dari malaikat. Sehingga malaikat pun langsung bersujud, ya. Karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk beribadah kepada manusia, kepada Adam. Sedangkan iblis, nah, iblis ini, ya, menimbang perintah dengan akal mereka, ya, menimbang perintah Allah dengan akal mereka. Karena dalam ayat yang lain, di antara yang menyebabkan iblis tidak mau, ya, bersujud kepada Adam, karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Adam, ya. iblis ini merasa kedudukannya itu jauh lebih tinggi daripada Adam, sehingga mereka tidak sudi untuk bersujud kepada Adam. Karena kata iblis, ya, engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ya, karena dia ngerasa api itu lebih baik daripada tanah, maka ya timbul kesombongan dari ya si iblis ini. Sehingga ya kita sebagai seorang muslim dari kisah ini harus mengambil hikmah. Ya bahwasanya ya seringkali kesombongan itu mencegah seseorang dari melakukan kebaikan, ya. Hanya karena gengsi, hanya karena ya hasad ya kepada manusia menyebabkan iblis ini ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini hal yang sederhana. Allah hanya memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk ya menghormati Adam. Malaikat langsung memenuhi perintah tersebut karena malaikat itu ketika mendengar perintah Allah langsung mentaatinya. Adapun iblis di sini menggunakan logikanya. Makanya hati-hati dengan logika kita. Jangan sampai ya ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut logika kita tidak sesuai ya, lalu kita melanggar. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para Islam ya liberal zaman sekarang. Mereka menimbang syariat dengan logika mereka. Kalau sesuai dengan logika mereka baru mereka mau laksanakan. Tapi kalau ya tidak sesuai dengan logika mereka, mereka enggak mau menjalankan. Sehingga banyak ya keluar dari ucapan para Islam liberal ini, mereka katakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Syariat ini syariat hijab ya, hijab ketinggalan zaman. Sudah tidak sesuai dengan perilaku dan etika di dunia modern. Hal-hal yang semacam ini yang menjadikan mereka ya seperti iblis ya, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mereka timbang dengan logika mereka. Ini adalah sifatnya iblis. Jadi kalau ada orang Islam ya kemudian membaca tentang syariat Allah lalu dia timbang dengan logikanya, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut sedang menempuh jalannya iblis dalam memahami dalil. Adapun seorang muslim yang hanif, seorang muslim yang lurus, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung mentaatinya. Karena dia yakin yakinnya bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada manusia, syariat apapun yang Allah tetapkan untuk manusia, itu pasti mengandung maslahat yang terbaik untuk manusia, ya. Jadi ini yang seharusnya kita ambil. Ya. Adapun iblis ya aba wastakbara. Ya, mereka mengabaikannya, mereka membelakangi Allah, mereka ya melanggar perintah Allah, wastakbara dan merasa sombong. Jadi yang menyebabkan dia tidak mau mentaati perintah Allah adalah kesombongan. Ya, karena menurut logika dia, dia itu lebih mulia dari api sedangkan manusia dari tanah. Sehingga kita hati-hati ya terhadap sikap ujub diri ya. Karena seringkali kesombongan ya ini mendorong seseorang ya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang yang kafir, yaitu orang yang tidak mau ya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali untuk materinya cukup sampai di sini. Kalau ada yang pertanyaan silakan ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sampai sini aja ya pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu Dayalis muncul, cuma Afan nggak cukup waktunya, insya Allah besok Ibu Dayalis ya. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.